بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، kita insya Allah akan melanjutkan deres tajwid, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita belajari diantara makhraj al-lisan. Kita sampai pada makhraj huruf sa, dal, dan po, yakni berada di ujung lidah, menempel dengan pangkal, ya, gigi, dua gigi seri atas, baik, pangkal dua gigi seri atas, adalah hurufnya tiga, ya, ada tiga huruf, pada makhraj sarful lisan, menempel dengan pangkal dua gigi seri atas. Pertama sa, kedua dal, ketiga po. Baik. Setelah kita belajar, ya, pada makhraj tersebut, ya, untuk dua huruf, yakni sa dan dal. Berikutnya huruf po, ya, ini suaranya tebal, ya, memiliki suara yang tebal. Baik. Kita ucapkan mo mo mo mo pi pi pi pi mu mu bapo bapo bapo bapo bapo bapo. Ujung lidah dari arah punggungnya menempel dengan pangkal dua gigi seri atas, ya, dan pangkal lidah dinaikkan. Pangkal lidah dinaikkan supaya memberikan sifat tebal. Ya. Atau melihat pada gambar, pangkal lidah di sini mendekat ke arah langit-langit. Ya. Pangkal lidah mendekat ke arah langit-langit. Sedangkan ujungnya menempel di pangkal. Di seri. Baik. Oke, lagi huruf mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Pi. Pi. Pi. Pi. Bu. Bu. Bapo. Bapo. Bapo. Bapo. Ini huruf po. Sama makhrajnya dengan huruf ta. Yang membedakan antara huruf ta dengan po adalah dari segi sifatnya. Sifat dari huruf. Kemudian, kita masuk ke makhraj berikutnya. Makhraj ke-9. Dari makhraj al-lisan adalah ujung lidah yang paling ujung disentuhkan dengan dua gigi seri bawah. Dua gigi seri bawah. Dan suara akan keluar melalui celah antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Dia ada celah sedikit, ya, yang akan menimbulkan suara yang tajam. Ya. Ini tuh huruf-huruf yang memiliki suara suara yang tajam, seperti huruf sin, zai, so. Tiga huruf ini makhrajnya berada di sarful lisan dengan dua gigi seri bawah. Nah, dengan dua gigi seri bawah. Kita ucapkan sa sa sa sa si si su su bas bas bas sa bas sa bas bas. Suara atau suaranya tajam, ya, karena ujung lidah kita menempel dengan dua gigi saya di bawah. Nah. Ini ujung lidah bagian yang bawah ya, bagian bawah menempel dengan dua gigi saya di bawah. Sekali lagi, pusing. Sa. Sa. Si. Si. Su. Su. Bas. Bas. Bas. Bas. Sa. Bas. Sa. Berikutnya adalah huruf zai. Huruf zai. Mirip suara dengan suara huruf suara apa? Lebah, nah, suara lebah. Jadi suara lebah. Suara z-nya harus jelas. Z. Z. Z. Z. Zu. Zu. Baz. Baz. Bazza. Bazza. Baz. Baz. Z. Z. Z. Z. Z. Ya. Suaranya jelas. Supaya terbedakan dengan makhrajnya huruf zal nanti. Nah. Ini huruf zai. Ya, huruf zai makhrajnya sama ujung lidah dengan dua gigi seri bawah. Berikutnya huruf sad. Sad. Lakukan. Fa. Sa. Fa. Sa. Si. Si. Si. Si. Su. Su. Bas. Bas. Bas. Bas. Ya, pangkal lidah diraihkan. Bas. Bas. Bas. Dan sekedar bas. Bas. Nah, ini kurang. Bas. Bis. Fo. Ya. Coba. Fo. Fo. Fo. Fo. Ya. Suaranya ya, tebal. Tadi ujung lidah ditempelkan dengan dua gigi seri bawah. Hey. Nah. Biasanya kalau shot itu katanya bibir dimunyangkan. Nah, kalau ketika berharokat fathah tidak. Jadi semua berharokat fathah tetap pada posisi asli, tidak maju, tidak mundur. Nah, sama dengan sin. Iya. Ba, fo. Biar pergerakan. Kalau tiga bombah, lalu dimajikan. Baik. Saya ulangi. Fa. Fa. Fa. Fa. Si. Si. Su. Su. Bas. Bas. Bas. Bas. Ya. Suaranya. Coba. Ya. Kalau belum seperti ini, berarti belum tepat. Ya. Makhraj. Di giginya. Di atasnya. Ya. Ini tidak bisa dirasakan secara jelas ya, tidak bisa diarahkan. Otomatis untuk huruf S, nah, ini makhrajnya di gigi bawah. Nah. Ya. Tidak ada sandarannya untuk gigi atas. Nah. Sama seperti huruf S. Ya. Coba. Sa. Sa. Fo. Fo. Sa. Sa. Fo. Fo. Ya, jadi suara ya. Fo. Persisnya sama. Ya. Baik. Fi. Fi. Su. Su. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Fo. Bas. Fo. Bas. Fo. Bas. Fo. Bukan basho, bas, ya. Bas, ya. Fo, fo, hey. Coba, nah, fo, fo, hey. Si. Su. Bas. So. Bas. Bas. Kurang lebih. Bas. Bas. Bas. So. Bas. So. Ayo. Bas. Ini. So. Si. Su. Bas. So. Kurang. Kurang sifat tebalnya kurang. Nanti kita akan tekankan pada sifatul huruf insyaallah. Zafira. So. Si. Si. Si. Kurang. Si. Si. Ini kayak sin. Ya, bedakan antara si sama si. Ya. Si sama si. Si sama si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Ya, ini itu apa? Sin. Ini sof lebih tebal. Ya, sof. Jadi pangkal lidah dinaikkan ke arah air langit. Dinaikkan ke arah air langit. Supaya timbul suara tebal. Walaupun harokatnya dia kasroh. Nah, tapi nanti ya, keluarnya nanti akan timbul suara yang tebal. Basi. Basi. Basso. Basso. Basu. Basu. Baik. Nah. So. Si. Su. Basso. Masih kurang ini ya. Apa? Sofir. Ya. Sifat. Yang tajamnya masih kurang. Ya. Coba. Coba. Baik. So. Dan ya, sebagian ya, berbeda dengan yang lainnya ya. Dari segi pengucapan huruf-huruf yang seperti ini ya, seperti yang dikatakan dewa kemarin ya, ada mengucapkan huruf so, sin, sama semua seperti huruf shin ya, saya ini mau ke pasar kayaknya pakai shin ya, saya gak bisa mengucapkan huruf sin ya, ini karena sudah bawaan ya. Nah, sudah bawaan. Ini bisa berubah juga kalau pelajari terus. Insya Allah bisa dengan sering latihan. Nah, insya Allah bisa. Nah, ayo. Kita ulangi dari huruf sin. Nah, sa. Sa. Si. Si. Su. Su. Bas. Bas. Bas. Sa. Basa. Za. Za. Zi. Zi. Zu. Zu. Baz. Baz. Baz. Baz. Bazza. Bazza. Fa. Fa. Fi. Fi. Fu. Su. Bas. Bas. Basfa. Basfa. Basfa. Basfa. Kan ya. Makhraj terakhir dari makhraj al-lisan adalah ujung lidah dari arah punggungnya dengan ujung dua gigi seri atas ya. Kalau kemarin makhraj ke-8 adalah pangkalnya, sekarang ujungnya, ujung dua gigi seri, dua gigi seri atas nah. Keluar darinya tiga huruf ya. Yakni huruf sa, zal, dan wo. Ya. Sal, ya. Sa, zal, wo. Ya. Ujung lidah dari arah punggungnya dengan ujung dua gigi seri atas. Ya. Ya. Ini dengan ujung dua gigi seri atas. Nah, ucapkan. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Si. Si. Su. Su. Bas. Bas. Bas. Bas. Seperti agak digigit sedikit ya. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Sa. Bas. Sa. Ya. Jadi lidahnya dikeluarkan sedikit. Ya. Dikeluarkan sedikit. Bas. Bas. Bas. Bas. Basa. Dan banyak. Nah. Coba sadar, dicoba. Ta. Si. Su. Bas. Nah. Basa. Kurang. Kurang. Dikeluarkan sedikit. Nah. Coba. Ta. Si. Su. Su. Su. Bas. Basa. Terakhir. Sa. Si. Su. Bas. Basa. Ba. Si. Su. Bas. Basa. Bas. Bas. Basa. Basa. Basa. Apa? Sa. Si. Su. Bas. Basa. Kurang sedikit keluar nih ujung lidahnya, kurang sedikit keluar, jadi ujung lidahnya dikeluarkan sedikit, siapa dikeluarkan sedikit. Sa. Si. Sa. Sa. Sa. Sa. Si. Si. Su. Bas. Basa. Basa. Coba sekali lagi. Basa. Basa. Bas. Bas. Ya, jadi ujung lidah seperti digigit sedikit ya. Ujung lidah. Coba, nah, ubi. Sa. Si. Su. Bas. Basa. Sa. Si. Su. Basa. Jadi makronya ujung lidah ya, menyentuh ujung dua gigi seri atas. Berikutnya adalah huruf zal. Ya, zal sama satu makhraj, bedanya sifatnya. Okay. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Zu. Zu. Ben. Ben. Ben. Ben. Ben. Bazzi. Bazzi. Bazzi. Bazzi. Bazzu. Bazzu. Za. Za. Zi. Zi. Zu. Zu. Baz. Baz. Baz. Baz. Sedangkan dengan huruf zai ya. Karena sebagian daerah mengucapkan huruf zal dengan huruf zai. Contohnya kalimat ustaz, gel ustaz, ustaz, ustaz atau ustaz. Nah, ini keluar dari huruf zal. Yang dari daerah mana? Sulawesi ya, ke timur. Insyaallah mudah ya untuk huruf zal dan huruf sa. Berikutnya adalah huruf zo. Ya, huruf zo ya, ini sifatnya tebal. Sifatnya tebal. Jadi kita menebalkan huruf-huruf yang berbunyi o ya, itu dengan mengangkat pangkal lidah. Mengangkat pangkal lidah ke arah langit-langit. Ya. Mulai dari huruf ko ya, ko. Ini semuanya pangkalnya naik ya. Bob ya, bo, po ya, mungkin wo ya. Tentukan wo, wo, wo, wo, wi, wi, wi, wi, tebal, wi, wi, wu, wu, bau, bau, bau. Bazzo. Bazzo. Bazzo. Bazzo. Zo. Zo. Zi. Zi. Zi. Zi. Jadi posisi mengucapkan huruf zi biar tebal. Seperti antum mengucapkan huruf zo. Ya, suaranya kan tebal. Zi. Ya. Jadi diposisikan pas. Ya, ujung lidah tepat berada di ujung dua gigi seri atas dan pangkal lidah naik ya. Baru diucapkan wi wi wu wu bau, bau, bau, bau, bau, bau. Baik, kamu nyoba. Si kurang lebih sedikit. Wo, wi, wu, wi, bau, bau, bau, bau, bau, wo, bau, wo, wi. Jadi intinya makhraj-makhraj ya yang berada di lisan ini sering banyak latihan, banyak latihan karena lisan makhrajnya adalah huruf makhraj terbanyak ya, ada 10 makhraj pada lisan, pada lidah ini. Kita kan hurufnya berjumlah 18, berjumlah 18. Nah, makhraj pertama adalah aksal lisan, bersentuhan dengan langit-langit lunak. Yang kedua, aksal lisan, setelahnya huruf qaf, bersentuhan antara langit-langit lunak dan keras. Kemudian ketiga adalah wasatul lisan, tengah lidah menyentuh dengan langit-langit atas. Selanjutnya adalah tepi lidah, salah satu tepi lidah bagian belakang menyentuh dengan gigi geraham belakang atas, baik keluar darinya huruf bo, bo. Kelima adalah tepi lidah bagian depan hingga ujungnya menyentuh dengan gusi yang berada di atas dua gigi sayap atas, gigi taring dan gigi geraham depan. Jadi tepi lidah bagian depan hingga ujungnya menempel dengan gusi dari dua gigi seri dan taring serta gusi gigi geraham depan. Baik. Makhrajnya adalah atau keluar huruf lam keluar huruf lam. Berikutnya adalah taraf taraf ini ada 5 ada 5 bagian. Tarful lisan, bersentuhan dengan gusi dua gigi seri atas, keluar darinya huruf nun, huruf nun. Jadi makhrajnya huruf nun, ujung lidah menempel dengan gusi dua gigi seri atas. Berikutnya yang ke-6 atau yang ke-7. Ujung lidah yang melibatkan sedikit punggungnya menempel dengan gusi dua gigi seri atas, keluar darinya huruf huruf apa? Huruf ro, huruf ro. Jadi makhrajnya di mana? Di ujung lidah dengan melibatkan sedikit punggungnya menempel dengan gusi dua gigi seri atas. Kemudian yang ke-8 adalah ujung lidah, dari punggungnya menempel dengan pangkal gigi seri atas, pangkal gigi seri, keluar darinya 3 huruf sa, dal, po. Yang ke-9 adalah parful lisan, disentuhkan pada 2 gigi seri bawah, keluar darinya huruf-huruf yang memiliki sifat sofir, sin, zai, fa, sin, zai, fa. Kemudian yang terakhir dari makhraj al-lisan adalah ujung lidah dari arah punggungnya dengan ujung dua gigi seri atas, ujung dua gigi seri atas, keluar darinya 3 huruf sa, zal, wa. Nah, Baik, kita lanjutkan satu makhraj. Ya. Yani makhraj syafatain. Ya. Asyafatain ini terbagi menjadi dua makhraj. Terbagi menjadi dua makhraj. Untuk empat huruf. Makhraj yang pertama adalah dari asyafatain. Bagian bibir bawah menyentuh bagian ujung dua gigi seri atas. Ya. Keluar darinya huruf fa. Ya, huruf fa. Baik. Bacakan fa. Fa. Fa. Fa. Fi. Fi. Fu. Fu. Fu. Fu. Bas. Bas. Bas fa. Bas fa. Lihat ketika bomma dimajukan atau dihimpun kedua bibirnya. Fu, ya. Kita ulangi. Fa. Fa. Fi. Fi. Fu. Fu. Bas. Bas. Bas fa. Bas fa. Bas fa. Bas fa. Adalah bibir bawah bersentuhan dengan ujung dua gigi seri. Makhrajnya untuk huruf fa. Yang kedua dari makhraj asyafatain, nah, bibir atas dan bibir bawah. Ini merupakan makhraj pula, yakni bibir atas dan bibir bawah. Keluar darinya tiga huruf. Ini pertama huruf ba, ya. Ini dengan memberikan tekanan, ya. Memberikan tekanan yang kuat. Ba, lain. Ya. Bukan ba. Tapi nafasnya tertahan. Nah, atau yang kurang sedikit. Ba, ya. Ba. Ba. Memberikan ditekan. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Beda dengan huruf T. Ya. Ya. Ya. Ba. Ba. Bi. Bi. Bu. Bu. Tidak perlu pula memasukkan bibir. Ba. Ba. Nah, ini terlalu memberatkan. Topil. Nah, ini terlalu. Ini cukup bibirnya aja. Bibir bagian ya, dalam ini dirapatkan. Ya, ditekan dengan kuat. Ba. Ba. Ba. Ba. Bi. Bi. Bu. Bu. Babe. Babe. Coba kita tahan. Bab. Bab. Ya. Dengan kuat. Bab. Bab. Ba. Ba. Nah, dari situ kesahuan makhraj yang ba. Nah. Ba. Di antara di atas dan di bawah dengan berikan tekanan yang kuat. Berikutnya adalah huruf mim. Ya, mim ini dengan disertai mengalirkan suara ke rongga hidung. Kita ucapkan ma, ma, ma, ma, ni, ni, mu, mu, dam, dam. Jadi untuk huruf mim tidak tidak menekan ya, kedua bibir seperti biasa. Ma, ma, ni, ni, mu, mu, dam, dam. Bamma. Bamma. Bamma. Bamma. Huruf mim ini ya, ke rongga hidung. Berikutnya, yang terakhir dari makhraj syafatain adalah huruf waw. Ya, huruf waw. Ya. Ini dengan menghimpun kedua bibir. Ya. Jadi memajukan kedua bibir. Sama seperti harokat bamma. U. Ya, wa, nah, tanpa merapatkannya. Teruskan, wa, wa, wa, wa, wi, wi, wu, wu, bau, bau, bau, bau, bau wa, bau wa, bau wa, bau wa, wa, wa, wi, wi, wu, wu, bau, bau, bau wa. Bawa. Bawa. Bawa. kemudian ditekan. Baik. Ini adalah huruf-huruf pada makhraj syafatain. Yang pertama di huruf fa, makhrajnya bibir bawah dengan ujung dua gigi seri atas. Yang kedua, makhraj bibir bawah dan bibir atas. Hurufnya ba, mim, waw. Nah, insyaallah nanti ini ada mikdar di murojaah makhraj-makhraj yang telah kita pelajari dari al-jawf, al-halq, al-lisan, syafatain. Nah, kalau bisa dihafalkan lebih baik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله